Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bi huda wa iqtafa tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Ibnu Katsir, masih pada surat Al-Mumtahanah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang ayat yang kedua, yang ketiga dan keempat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berhenti. Mereka akan berusaha sekuat tenaga mereka untuk menyakiti dan memusuhi umat Islam, baik dengan tutur kata mereka, ucapan-ucapan mereka, ataupun dengan tangan-tangan mereka, dengan senjata-senjata mereka, sampai kita mengikuti agama mereka, sampai kita keluar dari agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya nasab, kekerabatan, harta dan anak-anak tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita besok pada hari akhirat. Yang bisa bermanfaat adalah iman dan amal soleh masing-masing yang dilakukan oleh hamba. Ya, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan dan balasan sesuai dengan amal-amal hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga kepada kita agar kita meneladani dan mengikuti suri tauladan yang baik, yaitu Nabiullah Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman bersama beliau dalam masalah apa? Dalam masalah barok, berlepas diri dari orang-orang kafir. Ya, hendaknya bagi kita meneladani sikap beliau, ketegasan beliau, prinsip beliau yang sangat kuat, tauhid beliau. Kecuali dalam satu masalah yang tidak boleh diikuti, yaitu tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam memintakan istighfar, memintakan ampunan untuk ayahnya. Ini yang tidak diperbolehkan bagi kita untuk meneladani. Selain daripada itu, hendaknya bagi kita untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, dan menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan manfaat atau menolak mudharat, karena semua itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim saja tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudharat, maka demikian juga ya selainnya, dari para nabi, para malaikat, para wali. Ya, oleh karenanya beribadah hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Rabb kami. Ini adalah doa. Doa ya yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa para nabi, doa orang-orang yang beriman. Dan jika kita cermati kebanyakan doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, rata-rata didahului dengan tawassul. Ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling sering adalah Rabbana atau Allahumma. ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Rata-rata doa itu diawali dengan tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya yang paling sering adalah Rabbana, wahai Rabb kami. Kenapa? Ya, karena rububiyah atau kalimat Rabbana itu mencakup dua hal. Pertama, rububiyah secara umum, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita. Ini rububiyah secara umum. Yang kedua adalah rububiyah secara khusus, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi kita dengan iman, yang memberikan kita dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, yang memberikan hidayah kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan kepada kita ilmu dan amal saleh, itu adalah rububiyah secara khusus yang diberikan kepada hamba-hamba yang khusus. Kalau tadi umum, ya, rezeki misalkan umum, orang kafir pun dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur juga hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat amal saleh hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya kenapa kebanyakan doa-doa ya dimulai dengan Rabbana, sebagai tawassul kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, ya, baik rububiyah secara umum, yang lebih penting daripada itu adalah rububiyah secara khusus. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru, janganlah engkau menjadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Fitnah maksudnya adalah ujian, dan lafaz fitnah itu meliputi ya ujian berupa keburukan, hal-hal yang tidak kita senangi, dan juga mencakup hal-hal yang disenangi. Itu juga ujian dari Allah SWT. Jadi manusia kadang-kadang diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Diuji oleh Allah dengan sakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seret ekonominya, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala carut marut rumah tangganya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling sering dipahami oleh manusia. Tapi di sana juga ada ujian yang tidak kalah beratnya, yaitu ujian berupa kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, ya. Dan ini ujian lebih berat sesungguhnya. Orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang melimpah, kekayaan, diuji oleh Allah dengan kesehatan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jabatan. Ya, Allah sedang menguji kita. Makanya kehidupan ini pada hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang kita diuji dengan hal-hal yang menyenangkan, dan kadang-kadang diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Kalau orang itu kaya, berarti diuji oleh Allah dengan kekayaan. Apakah dia terfitnah dengan kekayaan? Apakah dia bersyukur kepada Allah, ataukah justru menjauhkan dia dari akhirat? Ya, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang diuji dengan jabatan. Apakah jabatan menjadikan dia semakin dekat dengan Allah, menerapkan keadilan, menjauhi kedoliman, atau justru jabatan dan tahta menjadikan dia gila, ya, menjadikan dia kemudian lalai, ya, untuk menerapkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian dengan ya keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan lulus dengan ujian tersebut? Apakah kita layak untuk naik kelas, naik kualitas, ya, ataukah kita akan gagal dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian apa maksudnya, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kami sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini, ya, maksud dari jangan engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir, maksudnya adalah qala Mujahid, la tu'adzibna bi aidihim, jangan kamu siksa kami dengan tangan mereka. Yani, jangan jadikan orang-orang kafir menjajah kami, menyiksa kami, menyakiti kami, sehingga kami gak kuat mempertahankan agama kami, sehingga kami murtad dari agama Islam. Ya, betapa banyak orang-orang yang dijajah, yang disakiti oleh orang-orang kafir, akhirnya apa? Gak tahan, gak kuat, ya, dengan penderitaan tersebut, akhirnya kemudian keluar dari agama Islam. Ya, kita mungkin gak bisa seperti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Ashabul Uhdud, seperti Ashabul Kahfi, seperti Bilal yang walaupun dipanaskan di padang pasir di tengah, ya, padang pasir di siang bolong, tapi dia tetap mempertahankan agama. Kita mungkin tidak sehebat seperti, ya, siapa, Qabbab Ibn al-Arab yang disetrika punggungnya, tapi dia bisa tetap mempertahankan agama Islam. Kita mungkin tidak sekuat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang dicambuk, dipenjara, disiksa. Kita tidak sekuat seperti Imam Malik, ya, yang sampai dicabut kuku-kukunya, ya. Kita mungkin tidak sekuat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bolak-balik, ya, keluar masuk penjara. Banyak orang-orang ketika disiksa oleh orang-orang kafir, akhirnya kemudian apa? Runtuh pertahanannya. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar, ya, ya Allah, jangan kami dijadikan sebagai fitnah bagi orang-orang kafir, sehingga mereka menyakiti kami, menyiksa kami, memerangi kami, lalu kami tidak bisa mempertahankan agama. Ini makna Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Rabban waghfir lana Rabbana, dan ampunilah kami, wahai Rabb kami. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang hamba itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ingat, ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya kita minta dua hal. Pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi aib kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita di dunia. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita kelak di akhirat dengan tidak menyiksa kita di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini makna apa? Waghfir lana. Pertama, yaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak apa? Membongkar aib kita. Semoga Allah menutupi aib kita. Karena ada sebagian orang melakukan dosa kemudian dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai faedah, saya ingatkan, ya, untuk diri saya pribadi dan untuk para jemaah sekalian, ketika kita mendapati saudara kita terjatuh di dalam suatu kesalahan, dalam dosa, maka kewajiban bagi kita, hukum asalnya adalah menutupi aibnya, bukan malah kemudian apa, ya, menyebarkannya, memviralkannya. Nggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, ya, di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti, ya, di dunia dan di akhirat. Jangan ketika banyak orang, terutama di media sosial, ya, ketika ada yang terjatuh di dalam kesalahan, dia segera untuk apa? Menyebarkannya, memviralkannya. Apalagi kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang aib, ya, kehormatan. Sekarang lagi viral misalkan tentang prostitusi misalkan, kemudian kita sebarkan, ini nggak boleh seperti ini. Ya, justru dengan memviralkan perbuatan-perbuatan dosa seperti itu, ya, sama saja kita apa? Mempromosikannya. Sama saja dengan mempromosikannya. Nggak boleh. Ya, seperti yang dilakukan oleh televisi-televisi atau media-media sosial. Seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Ketika terjadi suatu kesalahan, ketika terjadi suatu dosa, hendaknya bagi kita untuk menahan diri. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menutup aib saudara kita. Bayangkan kalau yang ya terjatuh di dalam kesalahan tersebut adalah kita atau keluarga kita. Apakah kita pengin untuk kemudian apa? Aib kita tersebut atau aib keluarga kita kemudian diekspos, disebarkan, diviralkan, ya, bahkan ditayangkan, ya, di berita? Tentu tidak ingin. Ya, dan hendaknya bagi kita berhati-hati, karena orang yang merendahkan, memviralkan, mensponsorkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kita akan terjerumus dalam hal yang sama. Dan itu sunnatullah. Makanya para ulama mengingatkan kepada kita semuanya, jangan kita menyebarkan aib seorang mukmin, seorang muslim. Karena bisa jadi aib yang terjadi pada dirinya menimpa kita juga. Ya, kewajiban bagi kita adalah menutupinya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita dari dosa tersebut. Yang kedua, yaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita kelak di akhirat. Di saat Allah Subhanahu wa taala menghisab dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengadili para hambanya. Dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, tatkala menghisab hambanya yang telah mengakui dosa-dosanya, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ana satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Saya telah menutupi dosa-dosamu dulu di dunia dan sekarang saya akan ampuni dosa-dosa. Ini makna maghfirah. Dan kita semuanya ma'asyiral muslimin, ya, harus sering-sering apa? Minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini banyak dosanya. Kita harus akui itu. Mau enggak mau kita harus mengakui bahwa kita ini banyak dosanya. Siang malam, ya, kita banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh saya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Allahu akbar. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang dosanya cuma sedikit itu pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana dengan kita? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahra. Wahai Muhammad, sungguh kami telah melapangkan dadamu. Yani bahagia dengan kebahagiaan, ketenangan. Hidupnya Rasulullah bahagia. Kemudian, wa wada'na anka wizra, dan sungguh kami telah mengampuni dosa-dosamu. Dosanya Nabi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perhatikan ayat selanjutnya. Pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik. Alladhi anqadha dhahra. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana dosa-dosamu itu telah memberatkan punggung. Ya, Subhanallah, ini ayat yang sangat dahsyat sekali. Nabi Muhammad SAW itu dosanya sedikit, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tapi sekalipun demikian, Allah tetap mengatakan dosa-dosa Nabi Muhammad itu telah memberatkan apa? Punggungnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi dosa Nabi Muhammad yang sedikit, yang sudah diampuni oleh Allah, masih memberatkan punggung Nabi Muhammad SAW, lantas bagaimana dengan dosa-dosa kita? Wallahi seandainya ya, dosa-dosa kita itu adalah suatu beban yang harus kita pikul, kita tidak akan sanggup untuk apa? Memikulnya. Ya, saking banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk ya senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak melakukan dosa, ya, kita sering menerjang larangan-larangan Allah, kita sering melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik di siang malam, baik di siang hari maupun di malam hari. Innakum tuhtiuna fil yaumi wal fil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian wahai anak Adam sering melakukan dosa di waktu malam dan di waktu siang. Tetapi saya ya akan mengampuni dosa-dosa kalian dan semuanya jika kita bertobat kepada Allah, jika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah Zat yang maha perkasa, al-aziz, al-hakim, yaitu yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala sering menggabungkan dua nama ini, al-aziz, Zat yang maha perkasa, Zat yang maha kuat, yang tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, siapapun tidak ada yang bisa untuk menghalanginya. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk ya memberikan bencana, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, ya, adakah yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Siapapun, walaupun para pakar telah melakukan ya langkah-langkah, walaupun semua orang pintar bersatu padu, mereka tidak akan sanggup untuk menghalangi ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah menyuruh bumi untuk bergoncang, ketika Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkan kepada gunung untuk meletus, enggak ada yang bisa menghalang. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha perkasa, Zat yang maha kuat. Enggak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala bukan seperti keperkasaan makhluk yang seringkali ketika dia kuat, ketika dia perkasa, dia sombong. Menyalahkan kekuatannya, menyalahkan keperkasaannya bukan pada tempatnya. Makanya Allah gandengkan dengan apa? Al-Hakim. Kekuatan dan keperkasaan Allah tetap dalam koridor kebijaksanaan. Karena ada kalau makhluk itu ada yang kuat tapi enggak bijaksana. Ada yang bijaksana tapi enggak kuat. Mungkin ada orang yang bijaksana, makhluk yang bijaksana, ya berilmu, tapi enggak memiliki kekuatan. Ada yang memiliki kekuatan tapi enggak memiliki kebijaksanaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kekuatannya selalu diiringi dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaannya diiringi dengan kekuatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering sekali menggandengkan antara dua nama ini. Dan ini ma'asyiral muslimin, ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu tentang al-asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang sering sekali hampir setiap ayat di dalam Al-Qur'an diakhiri dengan, ditutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir wa wal azizul hakim. Kan gitu ya seringnya. Dan itu ada ilmunya yang perlu kita hayati, yang perlu kita renungi. Ya, karena dengan merenungi nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita apa? Semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berilmu tentang Allah. Makanya dahulu para ulama ussalaf mengatakan, man kana lillahi a'raf kana billahi akhwaf. Orang itu apabila semakin dia mengenal Allah, dia akan semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui, menyadari bahwa Allah melihat, Allah mendengar, maka kita akan berhati-hati ya sebelum berbicara, sebelum melakukan sesuatu. Karena kita sadar ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita, ada Allah yang mendengar tutur kata kita walaupun cuma bisik-bisik aja, Allah dengar. Ya. Walaupun matanya cuma ngelirik aja, Allah lihat. Ya, ketika manusia tidak ada yang melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti apa? Melihat. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. mana? Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh pada diri kalian, ya, untuk kalian, pada diri mereka uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang baik. Ini adalah kata Imam Ibnu Katsir penguat untuk ayat yang sebelumnya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penekanan. Ya, kalau pada ayat yang sebelumnya kita disuruh untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam satu masalah, yaitu bagaimana kebencian Nabi Ibrahim kepada orang-orang kafir, berlepas diri terhadap orang-orang kafir, ya, maka dalam ayat ini diperkuat lagi lebih umum, bukan hanya dalam satu masalah itu saja, tapi masalah yang lainnya juga hendaknya bagi kita untuk meneladani, mencontoh, ya, jejak dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Wattabi millata Ibrahim khanifa, dan ikutilah agama, ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Kalau Nabi Muhammad disuruh untuk mengikuti Nabi Ibrahim, kita sebagai umat Nabi Muhammad berarti disuruh juga. Karena ketika Allah menyuruh Nabi Muhammad, berarti menyuruh juga untuk umatnya, untuk kaidah. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, berarti juga memerintahkan kepada umatnya. Karena umat Muhammad ngikut kepada nabinya. Ya. Baik. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh pada bagi kalian, pada diri mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau, terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Karena suri tauladan itu ada dua, ada teladan yang baik, ada teladan yang buruk. Kalau teladan kita para nabi, ya, dan orang-orang yang beriman, maka ini jelas adalah teladan yang baik. Tapi kalau teladan kita yang kita contoh, yang kita idolakan, ya, yang kita ngefan kepadanya adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, maka ini berarti uswatun sayyi'ah, ya, teladan yang buruk. Makanya kita tinggal mau cari idola yang siapa ini, teladan kita siapa. Ini penting, karena kalau kita salah idola, salah teladan, akhirnya, ya, hasilnya pun salah. Orang kalau ngefan-nya kepada orang kafir, mengidolakan orang-orang kafir, hasilnya akhirnya salah. Akidahnya salah, akhlaknya salah, ibadahnya salah. Tapi kalau kita yang kita tiru adalah orang-orang yang baik, para nabi, ya, para sahabat, orang-orang yang beriman, yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan, ya, seperti mereka insyaallah. Makanya Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Menyerupai suatu kaum, ini kaum, kalau yang kita serupai adalah kaum yang baik, kita jadi baik. Kalau yang kita serupai adalah orang-orang yang buruk, kita pun jadi buruk. Ya, seorang itu akan dikumpulkan bersama idolanya. Ya, maka cari idola yang benar. Musibah pada zaman kita sekarang, banyak kaum muslimin salah idola. Ya, idolanya orang-orang kafir, idolanya pemain bola, idolanya para artis bintang film yang banyak terjerumus di dalam jerat-jerat maksiat dan dosa. Akhirnya bang, apapun yang dilakukan oleh idolanya ditiru. Minum pakai tangan kiri ditiru, pakai tato ditiru, ya model rambutnya, ya misalkan begini gitu ditiru, ya gaya berpakaiannya ditiru. Iya kalau benar, ya yang paling banyak kan apa? Kalau udah idolanya rusak, ya cara berpakaiannya rusak, akhlaknya rusak, itu yang ditiru akhirnya merusak kehidupan. Ya, maka ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, jangan salah idola, jangan salah teladan. Kalau kita ingin masuk surga, jadikan idola kita adalah orang-orang yang udah dijamin masuk surga, yaitu para nabi, ya, para sahabat yang udah jelas-jelas Allah ridho kepada mereka dan Allah menjanjikan surga untuk mereka. Ya. Tapi kalau kita salah idola, ya maka kita akan ya, terjerumus di dalam neraka. Taib. Fi Ibrahim. Taib. Selanjutnya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang mengharap Allah dan mengharap hari akhir. Dan ini sering digandengkan. Mengharap Allah dan mengharap hari akhir. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Itu sering. Dalam Quran sering, dalam hadis juga sering. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim daifa. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, digandengkan lah, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau mendingan diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, laki-laki digandengkan, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi sering digandengkan oleh Nabi antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa? Kenapa kok sering digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu? Kata para ulama, karena iman kepada Allah itu memotivasi kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Karena menumbuhkan kecintaan kepada Allah SWT. Tapi kalau iman kepada hari akhir, itu menumbuhkan kepada kita semangat untuk meninggalkan larangan kepada Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada hari akhir menumbuhkan kepada kita rasa takut. Takut dari neraka, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, takut dari murka, sehingga kita akan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah menumbuhkan rasa cinta sehingga dia bersemangat mengamalkan amal perintah-perintahnya, dan iman kepada hari akhir menumbuhkan rasa takut sehingga dia bersemangat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita harus senantiasa memperkuat keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir. Karena ini dua sayap, ya, yang harus selalu ada. Iman kepada Allah menumbuhkan roja, cinta kepada Allah, harapan, sehingga memotivasi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Dan sayap yang kedua adalah rasa takut, ya, rasa takut. Ya, ini dua-duanya harus ada. Ya, kalau hilang keimanan kepada Allah, menipis keimanan kita kepada Allah, menipis rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah ya kita akan terjerumus di dalam dosa dan maksiat. Yang terjadi adalah kekacauan. Ya, tidaklah manusia terjerumus di dalam kemungkaran kecuali karena lemahnya iman. Kenapa sekarang banyak korupsi? Karena lemahnya iman. Orang takutnya sama manusia, takutnya sama polisi, takutnya sama KPK, bukan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Andaikan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 1000 rupiah pun tidak akan diambil. Karena merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu gubernurnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ya, yaitu Iyad bin Ghanam, gubernurnya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu kalau ngangkat gubernur enggak sembarangan. Ya, selektif. Ya, beliau akan milih gubernur yang pertama kali akan dipilih adalah Muhajirin dan Ansor. Kenapa? Karena Allah sudah ridho kepada mereka. Ya, ini sudah dapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau akan memilih orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ibrahim bin Iyad bin Ghanam pernah mengatakan, ya, saya di setrika punggung saya lebih saya senangi daripada saya mengambil uang negara walaupun cuma 1 dirham. Mendingan saya apa? Disiksa, mendingan saya di setrika punggung saya ketimbang saya makan uang negara walaupun cuma 1 dirham, walaupun cuma dikit gitu ya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia takut sama Allah SWT. Ini uang rakyat, ini uang negara. Ya, itu. Itu kalau orang ya subhanallah punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan berani macam-macam. Walaupun dia sendirian, walaupun orang enggak ada yang melihatnya, enggak ada yang mengawasinya, dia sadar bahwa di sana ada pengawasan yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lalai, lengah, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kalau misalkan pejabat-pejabatnya ini orang-orang yang masya Allah takut sama Allah Subhanahu wa taala, barokah negara ini, aman negara ini. Walau anna ahlal qura wattaqau amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan apa? Ya, memberikan keberkahan pada mereka, diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Apa barokah itu? Lafatahna alaihim barokat, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz yang sering ini, barokah, moga barokah, sampai ono warung-warung barokah ini ya. Ya. Nah, apa maksudnya barokah? Al-barokah itu maksudnya adalah kebaikan yang banyak, yang melimpah dan terus-menerus. Itu namanya barokah. Ya. Nah, jadi akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau beriman dan bertakwa. Coba kita renungkan sebentar. Negara Mekah, Madinah, Saudi Arabia. Ini kalau dari sisi kekayaan, ya, tandus Pak di sana, Pak. Tandus kering, gitu ya. Kalau udah pernah ke sana tahu itu. Sana kering. Ya, pemandangannya jauh dengan Indonesia. Ya, coba Indonesia surga dunia, masyaallah. Hijau, kekayaan alamnya, lautnya, hutannya. Baik. Tapi permasalahan bukan permasalahan itu. Permasalahannya adalah permasalahan barokahnya itu. Permasalahan adalah keberkahan. Banyak orang kaya tapi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya. Betapa banyak orang kaya matinya mati bunuh diri. Enggak bahagia. Betapa banyak orang miskin ya, tapi dia merasakan apa? Kebahagiaan. Jadi permasalahannya bukan permasalahan materi, tapi masalah keberkahan. Itu yang paling penting. Ya, dan saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya, mari kita memperbaiki diri kita. Ya, memperbaiki diri kita, terutama kita sudah masuk tahun politik 2019 ini. Kalau kita ingin pemimpin yang baik, ya berarti harus menjadi rakyat yang baik. Itu kuncinya. Ya. Orang menggerutu, mengeluh tentang pemimpin, pengennya pemimpin yang baik, pemimpin yang bersih, pemimpin yang begini dan begitu. Tapi kita sebagai rakyat enggak mau memperbaiki diri, mustahil. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah akan memberikan pemimpin sesuai dengan kualitas yang dipimpin. Allah itu memberikan ya pemimpin sesuai dengan kualitas yang dipimpin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menjadikan pemimpin-pemimpin yang zalim karena rakyat yang zalim. Karena pemimpin yang zalim itu musibah. Dan Allah tidak memberikan musibah kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian musibah. Punya pemimpin yang zalim itu musibah. Tapi apa penyebabnya? Allah sudah sebutkan. Tidaklah menimpa kepada kalian sebuah musibah kecuali karena dosa kalian sendiri. Makanya para ulama dahulu mengatakan suatu kalimat yang sangat berharga, kama takunu iwalla alaikum. Ya. Bagaimana kualitas kalian wahai rakyat, yaitu kualitas apa? Pemimpin kalian. Ya, pemimpin adalah potret dari rakyat itu sendiri. Kalau kita pengin pemimpin yang baik, ya, maka hendaknya bagi kita memperbaiki kualitas keimanan kita, memperbaiki kualitas amal ibadah kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin yang baik untuk kita. Pernah diceritakan bahwa ada seorang pernah datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Orang Khawarij itu orang yang suka mengkafirkan, orang yang suka mencela para pemimpinnya. Dia datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa kepemimpinanmu sangat kacau, enggak seperti Abu Bakar dan Umar? Masih bagusan kepemimpinannya Abu Bakar dan Umar daripada kepemimpinanmu. Jawaban sahabat Ali bin Abi Thalib, masya Allah, singkat, padat, tapi nyelekit, jelek. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, na'am, memang benar. Tapi kenapa? Li'anna rijala Abi Bakrin wa Umar ana wa amsali. Karena rakyatnya Abu Bakar dan Umar itu orang-orangnya seperti saya. Wa rijali anta wa amsaluka. Tapi rakyatku orang-orangnya seperti kamu ini. Jadi kenapa pemimpinan Abu Bakar dan Umar yang lebih baik daripada pemimpin saya? Karena rakyatnya seperti saya ini, yang sudah dijamin masuk surga ya. Tapi kepemimpinan saya, rakyatnya seperti kamu ini. Jadi orang sesuai dengan kadar keimanan dan kualitas rakyatnya. Nah, insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.